Amma qabla butuhi sholah falayasihu bai'uha mutlaqan. Ini melanjutkan keterangan sebelumnya bahwasanya tanpa ada syarat pemotongan tidak sah menjual buah yang masih ada di pohon sebelum buah itu matang. Amma qabla butuhi sholahi falayasihu bai'uha mutlaqan la min sahibis sajarah wala min ghairih. Jadi penjualan itu tidak sah walaupun dijual kepada pemilik pohon atau dijual kepada orang lain. Jadi di dalam fikih ini ada penggambaran satu buah pohon yang antara pemilik pohon dengan pemilik buah ini memiliki dua kepemilikan yang berbeda. Dua orang yang salah satu dari keduanya memiliki pohon dan yang lain memiliki buah. Ini ada penggambaran seperti itu. Jadi bisa digambarkan dengan misalkan seseorang yang memberikan buahnya ke orang lain atau mewakafkan buahnya. Artinya buah yang sudah ada, buah yang masih di pohon itu milik, sudah menjadi milik orang lain dengan cara diberikan atau diwakafkan atau yang lain. Jadi antara pemilik pohon dengan pemilik buah yang ada di pohon ini orangnya berbeda. Hukum tadi, hukum menjual buah yang belum matang, ketidaksahan itu berlaku juga walaupun dijual ke pemilik pohon. Dijual ke pemilik pohon itu juga tidak sah. Illa bisyartil qat'i, kecuali ada persyaratan memotong buah tersebut, mengambil buah tersebut. Sawa'un jarotil adatu biqot'i samarati amla. Jadi persyaratan itu harus disebutkan di dalam akad ya, harus disebutkan di dalam transaksi. tidak memerdulikan apakah memang di daerah itu ada kebiasaan memotong buah atau tidak. Jadi misalkan ada satu daerah yang di daerah itu terbiasa bila ada penjualan buah yang masih di pohon, maka harus buah itu harus dipotong dari pohonnya. Kebiasaan seperti itu tidak bisa mewakili syarat yang harus diucapkan di dalam akad. Jadi maksud dari kalimat ini adalah bahwasanya kebiasaan daerah setempat tidak bisa menempati syarat yang diucapkan di dalam akad. Artinya pemotongan pohon ini, pemotongan buah ini harus ada persyaratan yang dilakukan di dalam akad. Walau kutiat sajarotun alaiha samarotun jaza bi'uha bila syarti kotiha. Dan penjualan buah yang tidak sah sebelum memotongnya ini tentunya berlaku bila memang pohonnya masih hidup ya. Bila memang pohonnya masih hidup, artinya kalau pohon itu sudah dirubuhkan, sudah dipotong dan pohon itu masih memiliki buah, maka sah untuk menjual buah itu tanpa syarat mengambilnya, karena memang pohonnya sudah tidak lagi hidup. Walayajuzu biuzar il ahdori fil ardi illa bisyarti qat'ihi aw qal'ihi. Tadi adalah penjelasan tentang pohon dan buah. Lalu sekarang melanjutkan tentang pembahasan tumbuh-tumbuhan yang tidak memiliki batang ya, yang tidak memiliki batang. Ini dicontohkan adalah menjual tumbuh-tumbuhan yang masih hijau. Jadi misalkan padi ya, menjual padi yang warnanya masih hijau, belum siap panen. Ini di dalam kitab ini dijelaskan tidak diperbolehkan menjual padi yang masih hijau kecuali dengan syarat memotong padinya atau mencabut padinya. Jadi ini hukum ini berlaku bila memang tumbuhan itu belum layak panen. Fa in bi azzaru ma'al ardi aw munfaridan anha ba'dastidatil habbi jaza bila syaratin. Namun apabila penjualan dilakukan beserta tanahnya, Jadi menjual tumbuhan yang masih hijau, tapi penjualan itu beserta tanahnya. Tumbuhannya dibeli, tanahnya juga dibeli, ini tidak masalah. Atau menjual tumbuhan yang masih hijau, mohon maaf, atau menjual tumbuhan yang sudah layak panen, bijinya sudah keras, sudah layak panen, ini juga sah dengan tanpa syarat memotong. Wa ba'a samaron au zar'an lam yabdu salahuhu lazimahu saqihu qadramat tanmu bihi tamaratu wa taslamu anitalaf. Seseorang yang menjual buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan yang keduanya belum layak panen dan mencukupi syarat tentunya, maka dia harus menyirami pohon itu, menyirami tanaman itu hingga tanaman dan pohon itu berkembang dan terhindarkan dari hama yang merugikan. Sawa'un khallal ba'i'u bainal mustari awil mabi' awlam yukhalli. Dan keharusan menyirami itu harus dilakukan walaupun penjual telah mempersilahkan pembeli untuk mengambilnya. Walaya juzu bi'u ma fihi riba bijinsihi rotban bisukuni ta'il muhmalah wa asara bidzalika ila annahu yu'tabaru fi bai'ir ribawiyyati halatal kamal. Tidak diperbolehkan menjual barang-barang ribawi. Barang-barang ribawi adalah yang telah dijelaskan di keterangan sebelumnya, yaitu emas, perak, ataupun makanan. Bahwa di barang ribawi itu memiliki syarat untuk ditukarkan, yaitu syaratnya adalah kesamaan ukuran. Dan di kalimat ini hanya membahas barang ribawi yang berupa makanan ya. Jadi kalau menukarkan makanan dengan makanan yang keduanya sama, maka harus ukurannya harus sama. Ukurannya harus sama. Dan kesamaan ukuran ini harus dilakukan di saat makanan itu sudah sempurna. Sudah sempurna artinya sudah tidak ada kelembapan, sudah kering, tidak basah. Jadi di kalimat ini menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan menjual makanan yang sama jenisnya yang salah satu dari keduanya atau keduanya masih dalam keadaan basah. Basah artinya belum kering ya. Jadi ini mengisyaratkan kepada kita bahwa di dalam penjualan makanan yang disyaratkan harus sama keduanya, disyaratkan atau dipertimbangkan keadaan makanan itu yang sudah sempurna. Faliyasihu masalan bu inabin bi inab. Jadi menjual inab dengan inab tidak sah. Inab ialah anggur yang masih basah ya, yang belum kering. Summastasnal musannifu mimma sabaqa qaulahu. Iki harokatnya fathah ya, menjadi maf'ul dari istasna. Qaulahu ilal laban. Ai fa innahu yajuzu bi'u ba'dihi bi ba'din qabla tajbini. Jadi penjualan makanan yang masih basah ini hukumnya tidak sah, tetapi mengecualikan susu ya, mengecualikan laban atau susu. Jadi susu ini walaupun termasuk benda cair, walaupun belum kering, belum dijadikan keju, ini hukumnya sah untuk dijual. Menjual sebagian susu dengan susu yang lain ini hukumnya sah, walaupun susunya tidak mengental, tidak dijadikan keju. Jadi susu ini merupakan pengecualian dari ketidakbolehan menjual makanan yang belum sampai pada kondisi yang sempurna atau yang masih basah. Wa atlaqal musanniful laban fasyamilal haliba warraib wal mahido wal hamid. Dan musannif ini tidak mengkhususkan laban atau susu jenis apa yang dikecualikan. Jadi di dalam kitab fikih ada beberapa jenis susu. Halib adalah susu cair ya, roib susu kental, mahid susu yang tidak dicampuri dengan air, dan hamid adalah susu yang rasanya masam, asam atau masam. Artinya jenis-jenis susu yang bermacam-macam itu semuanya tergolong atau termasuk pengecualian dari ketidakbolehan menjual barang riba yang masih basah. Walim ya'ru fil labanil kailu hatta yasihu bi urra'ibi bil halibi kailan wa intafa wa tawasnan. Jadi barang ribawi atau barang riba itu setiap barang syariat sudah menentukan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Jadi acuannya adalah syariat. Dan di dalam ukuran susu ini syariat telah menentukan yang digunakan untuk mengukur susu adalah takar, kel atau takaran. Jadi tidak berat tetapi takar. Bila demikian maka menjual susu yang masih cair ditukarkan dengan susu yang sudah mengental ini bisa sah kalau memang ukuran takarannya sama. Jadi takarannya sama sah. Walaupun pastinya beratnya berbeda. Jadi saya ulangi bahwa syariat telah menentukan ukuran susu adalah takar bukan berat. Jika demikian maka menukarkan susu yang cair dengan susu yang kental ini hukumnya sah bila memang takarannya sama. Bila memang takarannya sama, walaupun tentunya antara susu cair dan susu beku itu memiliki bobot atau memiliki berat yang berbeda.